Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwata Islam, kita lanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Walamma ja'ahum kitabum min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Fal'anatullahi 'alal kafirin." Bisa mashtarau bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Faba'u bighadabin ala ghadab. Walil kafirina adabun muhin. Ketika datang kepada mereka kitab yang berasal dari sisi Allah, yaitu Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada pada mereka berupa Taurat dan Injil, dan dahulu mereka menjanjikan kemenangan bahwa mereka akan menguasai orang-orang kafir dengan datangnya Nabi terakhir. Tapi ketika Nabi terakhir yang telah mereka janjikan itu datang kepada mereka, dan mereka sudah mengetahuinya bahwa itu adalah Nabi, ternyata mereka malah kafir. Ya, kenapa? Karena mereka dengki. Kenapa? Ternyata Nabi terakhir itu bukan dari Banu Israel, tapi ternyata Nabi terakhir itu dari Banu Ismail, kaum Arab. Maka orang Yahudi pun tidak mau beriman kepada Rasulullah hanya karena itu. Padahal sebelum datangnya Rasulullah, orang Yahudi itu menakut-nakuti ya orang-orang musyrikin itu, bahwa kalau kami akan menghancurkan kalian, membinasakan kalian, kami akan menguasai kalian dengan adanya Nabi terakhir tersebut. Ya. Namun ternyata mereka tidak mengira jika ternyata Nabi terakhir itu berasal dari Banu Ismail. Kafaru bih, maka mereka pun kafir kepada Rasulullah. Falaknatullahi 'alal kafirin. Maka laknat Allah atas orang-orang yang kafir. Bisa mashtarau bi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu baghyan an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Sungguh sangat buruk apa yang mereka telah beli dengannya jiwa-jiwa mereka, yaitu bahwa mereka mengkafir kepada apa yang Allah turunkan. Bagian, ya, karena kedengkian, di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan dari karunia-Nya kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hamba-Nya, maka mereka pun kembali dengan membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala di atas kemurkaan. Dan bagi orang kafir itu adab yang hina. Kemarin kita sudah mengambil beberapa faedah dari dua ayat ini. Namun belum semua faedah kita belum ya kita sebutkan. Faedah berikutnya dari ayat, dua ayat ini, kata beliau, wa minha annal ilma min a'zami fadlillahi azza wa jal. Di antara faedah ayat ini bahwa ilmu adalah karunia Allah yang paling besar. Jadi karunia Allah yang Allah berikan kepada seorang hamba yang paling besar itu apa? Ilmu. Ilmu tentang apa? Tentang Allah, tentang syariatnya, tentang Rasulullah, tentang agamanya. Ini karunia yang terbesar, saudaraku. Iya. Kenapa? Karena Allah mengatakan di sini, ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadih. Allah turunkan ya dari karunia-Nya kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hamba-Nya. Allah mengatakan Al-Quran ini karunia Allah. Sedangkan Al-Quran ini ilmu tidak, Pak? Ilmu. Berarti orang yang diberikan oleh Allah ilmu tentang Al-Quran dan hadis, sungguh ia telah diberikan karunia yang banyak, Masya Allah. Ya. Maka dari itulah saudaraku, ikhwatul iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya, kita bersyukur ketika Allah memberikan kepada kita kemauan untuk menuntut ilmu. Karena itu hakikatnya adalah merupakan karunia Allah yang hendaknya kita bergembira dengannya. Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya lah hendaklah mereka bergembira. Gembira dengan apa? Dengan rahmat Allah, karunia Allah. Berupa apa? Ilmu, hidayah, taufik. Wa khairum mimma yajma'un, kata Allah. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari kehidupan dunia. Ilmu itu jauh lebih baik daripada harta, saudaraku. Ya. Dari berbagai macam sisi, ilmu itu yang ya lebih baik daripada harta. Maka dari itu kita berusaha ya untuk berlomba-lomba mencari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Wa idza aradta an ta'rif al-farqa baina fadlil 'ilm wa fadlil mal, fanzur ila al-ulama fi zamil khulafa'is sabiqin." Al-khulafa'us sabiqun qalla dzikruhum. Wal ulama'u fi waqtihim baqiya dzikruhum. Hum yudarrisuna an-nas wa hum fi quburihim. Wa ulaikal khulafa' musu. Allahumma illa man kana khalifah law ma'athir mawjuda aw mahmuda. Ya. Kalau kamu ingin melihat bagaimana perbedaan antara keutamaan ilmu dan keutamaan harta, kamu lihat deh kepada khalifah-khalifah sebelum kita dahulu, Pak. Setelah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kemudian kan ada kerajaan-kerajaan, Pak ya. Ternyata nama-nama rajanya enggak terkenal kan, Pak. Bahkan banyak di antara mereka kita tidak kenal. Yang kita kenal siapa? Ulama-ulamanya. Ya, dari zaman ke zaman senantiasa yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka ya nama-nama ulama. Kenapa? Karena faidah mereka luar biasa untuk umat, untuk manusia. Ilmu yang mereka sampaikan itu kehidupan untuk hati, Masya Allah. Faidah selanjutnya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, "Wa min fawaidil ayatain itsbatu masyiatillah." Di antara faidah dua ayat tersebut yaitu menetapkan akan kehendak Allah, masyiah. Karena Allah mengatakan, "Ay yunazzilallahu min fadlihi 'ala may yasha'u min ibadihi." Allah turunkan dari karunia-Nya kepada siapa yang Allah kehendaki. Berarti ini menunjukkan akan adanya kehendak Allah. Ya. Dan masyiah, kehendak Allah itu sebagaimana sudah kita ketahui, akhi, ada dua macam. Yang pertama, masyiah kauniyah qadariyah. Kehendak yang hanya sebatas kehendak, tidak berhubungan dengan cinta dan ridho. Contoh, Allah berkehendak adanya iblis, ada. Apakah berarti Allah cinta iblis? Ya enggak. Allah berkehendak adanya perpecahan, tapi apakah Allah memerintahkan kita berpecah belah? Ya tidak. Allah berkehendak adanya maksiat, tapi apakah Allah memerintahkan kita berbuat maksiat? Tidak, Allah melarang. Nah, kehendak seperti ini disebut dengan kehendak kauniyah qadariyah. Ada lagi yang disebut dengan kehendak apa? Syar'iyah diniyah. Yaitu kehendak Allah yang berhubungan dengan cintanya dan ridhonya. Allah mencintai ketaatan, Allah memerintahkan manusia berbuat taat. Allah memerintahkan kita meninggalkan maksiat. Karena semua itu dicintai oleh Allah. Padahal Allah berkehendak adanya maksiat, tapi Allah melarang kita berbuat maksiat. Lalu kenapa Allah adakan maksiat sebagai ujian antara orang yang mau taat dengan orang yang tidak mau taat? Ya. Nah, ini dua kehendak ini sama sekali tidak bertabrakan, saudaraku. Ya. Dan tentunya kehendak Allah itu berdasarkan ilmu Allah. Kehendak Allah itu bukan tidak mungkin Allah berbuat zalim. Beda dengan manusia. Kalau manusia kan terkadang kehendaknya berdasarkan apa? Hawa nafsu, kezaliman. Sedangkan Allah enggak. Kehendak Allah itu sesuai dengan ilmunya. Dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Kehendak Allah juga senantiasa disertai dengan keadilan, tidak dengan kezaliman. Karena Allah mengharamkan atas dirinya kezaliman. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, aku sudah mengharamkan kezaliman atas diriku, kata Allah. Jadi Allah tidak mungkin berbuat zalim. Jadi kehendak Allah tidak lepas dari ilmu, keadilan, atau rahmat dan kasih sayang. Iya. Kalau ada orang dijadikan terlahir dalam keadaan cacat, apakah berarti Allah adil? Adil. Sisi adilnya dari mana? Terkadang kita tidak menemukannya, Pak, karena ilmu kita sedikit sekali. Dan Allah tidak memberikan kepada kita ilmu yang banyak. Tidak. Allah mengatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidaklah diberikan ilmu kecuali sedikit saja, kata Allah. Kadang kita tidak mengerti perbuatan Allah. Kenapa Allah berbuat seperti itu? Ya, karena apa? Karena ilmu kita yang sangat kurang. Makanya kita wajib husnudzon sama Allah. Bahwa tidak mungkin Allah menzalimi hamba-hambanya. Gak mungkin, Pak. Ya. Tapi terkadang itulah, Pak. Ketika kita terlalu memikirkan, kemudian kita ukur dengan keilmuan kita sendiri, akhirnya seringkali muncul suuzon-suuzon sama Allah Subhanahu wa taala itu. Iya. Faedah selanjutnya. Min fawaidil ayatain. Anna hadzal fadl alladzi nazzalahu Allah, bahwa karunia yang Allah turunkan ini tidak menjadikan orang yang diberikan karunia tersebut sebagai tandingan yang disembah, tidak. Tapi ia adalah hamba-hamba Allah yang diberikan oleh karunia. Karena Allah mengatakan, "Ala man yasha'u min ibadih." Allah turunkan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Berarti kalau ada orang yang diberikan oleh Allah karunia berupa ketakwaan, keimanan, kesolehan, tidak menjadikan dia sebagai sesuatu yang boleh disembah, Pak. Karena apa? Karena status dia itu hamba. Seperti Nabi Isa. Nabi Isa diberikan karunia oleh Allah, tidak, Pak? Karunia apa? Kenabian, kerasulan, wahyu. Apakah berarti karunia yang Allah berikan kepada Nabi Isa ini menjadikan Nabi Isa boleh disembah? Tentu tidak. Nabi Muhammad SAW diberikan oleh Allah karunia besar, tidak, Pak? Iya. Ya. Allah mengatakan kepada Rasulnya, wa kana fadlullahi alaika azima, dan adalah karunia Allah kepadamu, hai Muhammad, sangat besar sekali. Apakah berarti menjadikan boleh kita menyembah Rasulullah SAW? Tidak. Kenapa? Karena status Rasulullah adalah hambanya, ya, hamba dan rasulnya. Berarti kita tidak boleh mengangkat Rasulullah melebihi kedudukan beliau sebagai seorang hamba. Makanya di sini Allah mengatakan, "Ala may yasha'u min ibadih." Ya. Kemudian kata beliau, ini Wa yatafarra'u anha anna man atahu Allah min fadlihi min al-ilm wa ghairihi yanbaghi an yakuna a'bad lillah min ghairihi. Ayat ini juga memberikan faedah apa? Bahwa orang yang diberikan oleh Allah karunia ilmu, seharusnya dia yang paling kuat ibadahnya kepada Allah. Artinya semakin seseorang itu diberikan oleh Allah ilmu, seharusnya semakin dia menghambakan dirinya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah mengatakan begitu. Ala may yasha'u min ibadih. Ya. Allah turunkan karunia ilmu kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Ini memberikan isyarat, kata beliau, bahwa semakin tinggi keilmuan, hendaknya disertai dengan apa? Penghambaan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara ibadah, keikhlasan, tawakal, dan yang lainnya. Makanya Allah mensifati para ulama itu apa? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya siapa? Para ulama. Maksudnya, artinya yang paling berhak untuk takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah siapa? Ulama. Kenapa? Karena mereka orang yang paling tahu tentang Allah, tentang syariatnya, tentang perbuatannya. Maka seharusnya ulamanya, ulamalah yang lebih takut kepada Allah daripada yang lainnya. Dan rasa takut ini yang menyebabkan dia apa? Berusaha untuk menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Ya. Wa yatafarra'u anha far'un thalith anna ba'dhan nas iktarra bima atahu Allahu minal ilm fayata'ala fi nafsihi wa yata'adham hatta innahu rubbama la yaqbal haqq fahurima fadlul ilm fil haqiqah. Ayat ini juga menunjukkan, kata beliau, sebagian orang terkadang tertipu dengan apa yang Allah karuniakan padanya berupa ilmu, Pak. Dia tertipu. Akhirnya apa? Dia merasa dirinya hebat. Merasa dirinya ilmunya sudah tinggi. Merasa besar. Sehingga terkadang karena dia merasa lebih berilmu, akhirnya malah menolak kebenaran. Maka sebenarnya orang seperti ini justru terhalang dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati ya, kita menuntut ilmu itu jangan buat bangga-banggaan, Pak. Kita menuntut ilmu itu bukan karena oh saya udah banyak ilmunya, saya sudah belajar ini, belajar itu dan yang lainnya. Kemudian kita melihat diri kita Masya Allah udah hebat, udah sekali berulama. Ini bahaya saudaraku ya. Maka dari itulah Allah mengisyaratkan dalam ayat itu. Ala may yasha'u min ibadih. Allah berikan karunia kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Artinya, kamu sebagai seorang hamba, Allah yang memberikan kamu karunia ilmu. Maka kalau kamu sadar bahwa yang memberikan kamu ilmu adalah Allah, tidak layak kamu untuk menjadi sombong dengan keilmuan kamu. Karena kamu ini hamba. Allah yang memberikan kamu ilmu. Kamu itu dilahirkan dalam keadaan bodoh. Ada enggak orang terlahir tiba-tiba hafal Quran, Pak? Enggak ada. Setiap orang terlahir dalam keadaan bodoh, enggak paham. Siapa yang memberikan kepada dia ilmu kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Makanya jangan merasa sombong dengan ilmu. Dengan banyaknya hafalan riwayat, banyaknya hafalan hadis dan yang lain. Iya. Faedah selanjutnya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, min fawaidil ayatain annal uqubati tatarakam bihasbidz dzunub jazaan wa wifaqan. Bahwa sanksi-sanksi yang Allah berikan kepada pelaku dosa itu bisa bertumpuk-tumpuk, Pak. Disebabkan oleh dosa-dosa yang bertumpuk-tumpuk juga. Kalau dosanya bertumpuk-tumpuk, berarti sanksinya juga bertumpuk-tumpuk. Sesuai dengan Kak, ya. dosa yang ia lakukan. Makanya Allah mengatakan apa di situ? Faba'u bi ghadabin ala ghadab. Maka mereka kembali membawa apa? Kemurkaan di atas kemurkaan lagi. Sudah mereka dimurkai akibat perbuatan mereka tersebut yang tidak mau beriman kepada Rasulullah, padahal mereka sudah tahu bahwa ia seorang rasul. Akhirnya dimurkai lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertambah kemurkaan Allah kepada mereka. Bertumpuk sanksi untuk dia. Iya. Yang ke-15 wa minha, yang selanjutnya, faedah selanjutnya. Annal mustakbir yu'aqab binaqidhi halih. Bahwa orang yang sombong itu Allah akan berikan sanksi dengan cara dihinakan, kebalikannya. Karena kan orang sombong itu merasa dirinya apa? Hebat. Merasa dirinya apa? Tinggi, mulia, lebih hebat, lebih mulia dan yang lainnya. Maka apa yang terjadi? Allah mengatakan dalam ayat itu apa? Walil kafirina adzabum muhin. Dan untuk orang-orang kafir itu, karena mereka sombong, tidak mau beriman kepada Rasulullah, kesombongan mereka itulah yang menyebabkan mereka dalam adab yang terhina, yang menghinakan. Maka orang yang sombong dihinakan oleh Allah. Bahkan dalam satu riwayat yang sahih, saudaraku, orang-orang sombong itu ketika dikumpulkan di padang mahsyar, itu mereka dikumpulkan sebesar apa, semut, kata Rasulullah, diinjak-injak manusia. Akibat apa? Sanksi atas mereka. Karena kesombongan mereka, merasa dirinya lebih ya, kaya, lebih punya kedudukan, lebih soleh, lebih berilmu dan yang lainnya. Inilah saudaraku ya. Karena memang Allah tidak ridho hamba-hambanya punya sifat sombong. Sombong itu hanya boleh dimiliki oleh Allah saja. Kenapa? Sebab kalau manusia sombong, apa sih yang perlu disombongkan dari kita, Pak? Antum sombong sama kegantengan. Lo yang ngasih kegantengan antum siapa? Allah. Antum sombong dengan ilmu, yang ngasih antum ilmu siapa? Allah. Antum sombong dengan harta, dengan kedudukan, siapa yang ngasih sama antum? Memang kamu dulu waktu terlahir dalam keadaan kamu sudah punya kedudukan apa belum kan? Allah yang memberikan kamu. Jadi apa yang perlu disombongkan? Itu semua pemberian dari Allah kok. Kalau Allah sombong, ya Allah punya segala-galanya. Tapi kesombongan Allah tidak disertai dengan kezoliman. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi apa? Al-kibriya'u ridai. Ya, kesombongan itu adalah apa? Selendangku. Faman naza'ani fihi 'adzabtuhu. Siapa yang menyaingi aku dalam kesombongan, aku pasti adab orang tersebut. Ya, karena sombong tidak layak, Pak, bagi orang yang beriman. Bagi manusia seluruhnya tidak layak. Faedah selanjutnya wa minha. Isbatul ghadab minallah. Penetapan bahwa Allah disifati murka, marah. Tapi ingat saudaraku, sifat murka ini sesuai dengan keagungan Allah. Tidak boleh disamakan dengan murkanya manusia. Karena sebagian kelompok Islam ada yang menolak sifat murka, Pak. Kata mereka apa? Enggak mungkin Allah marah. Yang namanya marah itu kan bergejolaknya darah dalam hati. Mana mungkin Allah marah? Kita katakan Allah yang mengatakan begitu. Dalam Al-Quran kan Allah mengatakan apa? Wa ghadiballahu alaihim. Dan Allah murka kepada mereka. Dalam ayat ini juga Allah mengatakan faba'u bi ghadabin ala ghadab. mereka kembali membawa kemurkaan di atas kemurkaan. Siapa yang murka? Allah. Tapi murkanya Allah sesuai dengan keagungannya, tidak boleh diserupakan dengan makhluknya. Iya. Baik, kita lanjutkan ayat 91. Allah Ta'ala berfirman, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Apabila dikatakan kepada mereka, kepada siapa? Mereka ini siapa? Ya, orang-orang ahli kitab. Karena siaknya masih berhubungan dengan tentang orang ahli kitab itu, Pak. Ya. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah dengan apa yang Allah turunkan. Berimanlah kalian. Ya, dengan apa yang Allah turunkan. Mereka berkata, kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami saja. Dan mereka kafir dengan apa yang Allah turunkan setelahnya. Berupa apa? Al-Quran. Wahual haq, padahal Al-Quran itu hak, benar. Musaddiqan lima ma'ahum, dan membenarkan apa yang ada pada mereka. Qul, katakan kepada mereka, hai Muhammad, kepada orang-orang Yahudi itu, falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Kalian mengatakan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami saja. Lantas kenapa kalian membunuhi para nabi Allah sebelum dahulu itu? Jika kalian memang orang-orang yang beriman, kata Allah. Kan orang-orang Yahudi ini, Pak, ketika dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan. Apa kata mereka? Kami hanya mengikuti apa yang diturunkan kepada kami saja. Maka Allah mengatakan, coba tanya kepada mereka, benar kalian beriman kepada yang diturunkan kepada nabi kalian? Buktinya kalian membunuhi para nabi Allah. Zakaria, Yahya, Nabi Zakaria, Nabi, dan banyak lagi nabi-nabi yang dibunuhnya oleh orang-orang Yahudi. Apa benar klaim kalian itu bahwa kalian beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Musa? Yang kedua, bukankah Nabi Musa juga sudah memberitahu dalam Taurat akan kedatangan Nabi terakhir? Mana buktinya? Kalau kalian beriman kepada apa yang diturunkan kepada kalian saja, konsekuensinya kalian harus mengimani semua yang ada dalam Taurat itu, termasuk padanya pemberitahuan akan datangnya Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itulah, Pak. Orang Yahudi itu cuma mengklaim saja. Mengaku saja. Oh, saya udah. Kami hanya beriman kok. Padahal enggak juga. Ya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Dari ayat ini, kata Syekh Utsaimin, kita ambil faedah. Min fawaidil ayah annal Qur'ana kalamullah. Di antara faedah ayat yang bisa kita petik dari ayat ini, Pak, bahwa Al-Qur'an itu firman Allah dan bukan makhluk. Kenapa? Karena Allah mengatakan di situ, berimanlah kalian dengan apa yang Allah turunkan. Ya. Wajib diyakini, Al-Qur'an firman Allah bukan makhluk. Karena konsekuensinya, kalau Al-Quran bukan makhluk, berarti Al-Quran merupakan sifat Allah. Dan sifat Allah sempurna, tidak mungkin salah. Beda kalau ada orang mengatakan, seperti orang-orang Mu'tazilah, yang mengatakan Al-Quran makhluk. Kenapa? Sebagaimana pernah saya jelaskan, kenapa sih orang-orang Mu'tazilah itu merasa perlu untuk mengatakan Al-Quran makhluk? Karena dasar pemikiran mereka yang salah. Akidah mereka adalah akal lebih tinggi dari apa? Dalil. Maka karena menurut mereka akal lebih tinggi dari dalil, dalil kalau bertabrakan dengan akal ditolak. Maka mereka merasa perlu untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Sebab kalau makhluk itu artinya tidak sempurna. Iya, Ahlussunnah tidak. Ahlussunnah mempunyai keyakinan Al-Quran firman Allah bukan makhluk. Iya, banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan kepada hal ini dan ini merupakan ijma' seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Wa minha, faedah yang kedua yang bisa kita petik dari ayat ini, akhi, 'uluwullah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menunjukkan ketinggian Allah, di mana Allah tinggi di atas makhluk-makhluknya, bersemayam di atas arasnya dengan cara yang tidak diketahui bagaimana caranya. Bukan duduk, bukan. Bukan bersila, bukan. Kita tidak tahu, hanya Allah yang maha tahu bagaimana cara beristiwanya Allah di atas aras. Dari mana kita mengambil faedah ini, Pak? Bahwa Allah maha tinggi, itu Allah mengatakan di situ, aminu bima anzalallah. Imanilah apa yang Allah turunkan. Sedangkan yang namanya turun itu dari mana ke mana? Dari atas ke bawah. Al-Quran turun dari siapa? Dari Allah. Berarti Allah di mana dong? Enggak mungkin di mana-mana. Sebab kalau di mana-mana tidak disebut turun. Tapi ketika Allah berada di tinggi di atas arasnya, itu menunjukkan Allah pun yang menurunkan Al-Quran. Al-Quran pun turun dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Tapi subhanallah, Pak, sekali lagi banyak orang di zaman ini yang menolak ketinggian Allah di atas arasnya dengan klaim akal-akalan. Katanya kalau Allah bersemayam di atas aras, berarti Allah butuh aras dong. Kalau Allah beristiwa di atas aras, berarti Allah butuh tempat dong. Kita katakan itu kan konsekuensi akal kamu yang salah. Akibat kamu mengkiaskan Allah dengan manusia. Kalau manusia tinggi di atas atap, artinya apa? Dia butuh tempat. Dia butuh tempat untuk di situ. Kalau enggak ada, jatuh dia. Itu manusia. Itu makhluk. Sedangkan Allah tidak serupa dengan apa? Dengan makhluknya sedikit pun juga. Iya. Yeah. Faedah yang ketiga yang bisa kita petik dari ayat ini, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kadzabul yahud. Bahwa orang-orang Yahudi itu pendusta. Orang Yahudi itu tukang dusta, Pak. Iya. Sebab mereka mengatakan nu'minu bima unzila alaina. Kami beriman kepada yang diturunkan kepada kami. Dusta. Sebab kalau mereka benar-benar beriman kepada Taurat, seharusnya mereka beriman kepada Rasulullah SAW. Karena sudah kita sebutkan tadi, dalam Taurat sudah diceritakan tentang sifat-sifat Nabi terakhir, yaitu Rasulullah SAW. Faedah yang keempat dari ayat ini, utuwul Yahud wa inaduhum. Orang Yahudi itu orangnya suka menentang, Pak, apa yang Allah turunkan. Maka dari itu kalau ada orang Islam yang suka menentang apa yang Allah turunkan, ya itulah, ya, sama seperti orang-orang Yahudi. Sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Wa minha, faedah selanjutnya, kata Syekh Utsaimin, anna man du'iya ilal haqqi min hadhil ummah wa qala al madhhab kadha wa kadha, yakni wala arji anhu wa fafi syabahun minal yahud. Bahwa orang yang telah mengetahui kebenaran, tapi ia tinggalkan kebenaran karena kebenaran itu rupanya tidak sesuai dengan madhabnya, maka ini menyerupai orang Yahudi. Kami hanya beriman kepada madhab kami saja. Selain madhab kami, maaf, kami tidak mau terima. Walaupun dalil kalian lebih kuat. Ya kan mirip sama orang Yahudi kan? Orang Yahudi ketika dikatakan imani apa yang Allah turunkan berupa Al-Quran, apa kata mereka? Kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami saja. Ya. Maka dari itu kata beliau, demikian pula orang yang sudah jelas kepada dia kebenaran, dia tinggalkan kebenaran hanya karena kebenaran itu ternyata tidak sesuai dengan apa? Madhabnya atau kelompoknya. Berarti ini orang sudah menyerupai orang Yahudi. Ya. Kewajiban seorang mukmin, Pak, ketika kita tahu ternyata pendapat madhab kita lemah dan madhab yang lain yang lebih kuat dalilnya, kita wajib ikut dalil. Tidak boleh mengikatkan diri kepada satu madhab saja. Wa minha faidah selanjutnya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wujubu qabulil haqqi min kulli ma ja'a man ja'a bihi. Wajibnya menerima kebenaran dari setiap orang yang membawa kebenaran. Kalau yang disampaikan yang memang benar dan itu memang sebuah kebenaran, wajib diterima. Cuma masalahnya, Pak, sebagian penuntut ilmu ada yang punya prinsip begini, Pak. Saya ngaji sama siapa saja. Moto saya, ambil baiknya, buang buruknya. Banyak nih keginian, Pak. Sementara ilmunya alhamdulillah. Sementara ilmunya masih sangat dangkal. Bagaimana dia akan menilai ini baik, ini buruk? Apa parameter dia untuk mengetahui ini baik, ini buruk? Sehingga dia mengatakan saya menuntut ilmu dari siapa saja. Oh, tidak bisa, saudaraku. Menuntut ilmu itu harus kepada orang yang ahli. Menuntut ilmu itu harus dari orang yang lurus akidah dan manhajnya. Karena Rasulullah mengatakan inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asagir. Sesungguhnya di antara tanda hari kiamat ilmu diambil dari al-asagir. Siapa al-asagir? Ahli bid'ah, kata Ibnu Mubarak. Ya. Enggak boleh. Antum punya prinsip seperti ini bahaya, akhi. Banyak orang yang punya prinsip seperti itu akhirnya bimbang. Kenapa? Karena gelapnya syubhatnya itu, Pak, yang menyebabkan akhirnya kebenaran menjadi apa? Samar di mata dia. Sementara dia tidak punya ilmu yang cukup untuk apa? Menolak syubhat. Imam Ahmad aja yang hafal 1 juta hadis, ketika melewati majelis Mu'tazilah tutup telinga. Kita 40 hadis saja enggak hafal. Tapi telinga kita buka ke semuanya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ya, akhi. Berhati-hati untuk menyelamatkan agama kita itu lebih kita dahulukan, akhi. Enggak masalah kita pilih-pilih ini ustadznya sesuai dengan manhaj salaf, ilmunya kuat dan yang lainnya. Antum juga kemudian bermusyawarah dengan ustadz-ustadz yang sangat kuat keilmuannya. Iya. Apakah bisa diambil ilmunya atau tidak? Penting, saudaraku. Supaya apa? Menyelamatkan kita di dalam apa? Agama kita. Iya. Faedah selanjutnya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wa minha ifhamul khasmi bi iqamatil hujjati alaihi min fi'lihi. Ayat ini menunjukkan, Pak, di antara cara untuk membungkam lawan adalah kita menegakkan argumen dengan menyebutkan perbuatan mereka sendiri. Ya, untuk membungkam lawan, di antara caranya apa? Kita memberikan hujah dan argumen kepada dia dengan perbuatan dia sendiri. Nah, orang Yahudi ini kan mengatakan apa? Kami beriman kepada apa yang kami turunkan saja. Apa kata Allah? Katakan, lantas kenapa kalian membunuhi para nabi? Kalau memang benar kalian mengimani apa yang Allah turunkan kepada kalian. Apa seperti itu namanya beriman? Ini namanya apa? Membungkam lawan dengan cara apa? Ya, berhujah dengan perbuatan dia sendiri. Baik, kita lanjutkan ayat ke-92. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجَلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Sungguh telah datang kepada kalian Musa. Sungguh Nabi Musa telah datang kepada kalian membawa keterangan. Kembali di sini Allah mengingatkan lagi orang Yahudi yang katanya mereka mengklaim bahwa mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada mereka. Allah kembali mempermalukan mereka. Allah mengatakan apa? Bukannya sudah datang kepada kalian dahulu ketika Nabi Musa datang kepada kalian membawa keterangan. Kemudian kalian malah mengambil sapi. Ya. Dan kalian waktu itu zalim. Ini kisahnya sudah pernah kisah-kisahkan, Pak ya. Ya, ketika Nabi Musa pergi untuk bertemu dengan Allah di Bukit Tur Sina, rupanya orang Bani Israel apa? Belajar dari si Samiri. Iya. Yang kemudian mengambil apa? Patung sapi yang terbuat dari emas. Yang mereka sembah selain Allah. Seakan Allah mengatakan, apa seperti itu beriman kepada Nabi Musa? Sementara kalian dahulu mengambil sapi sebagai sesembahan. Apa itu ajaran Nabi Musa alaihissalatu wassalam? Inilah yang akan Islam. Nanti insyaAllah kita lanjutkan faidah ayat ini pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Ya, wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.